وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita melanjutkan pelajaran kita dari syarah Sittatu Mawadi' minas sunnah minas sirah. Kita sampai pada ucapan al-muallif. Qala rahimahullahu ta'ala al-mawdi'ul awwal. Kisatu nuzulil wahyi. Kisah diturunkannya wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وفيها أن أول آية أرسله الله بها فيها في قصة ini أن أول آية bahwa ayat pertama yang Allah turunkan dengannya Allah mengutus Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam sebagai seorang rasul. Kalau ayat yang pertama yang diturunkan yang dengannya Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi nabi ma'ruf, yani iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya suratul alaq, 5 ayat pertama dari surah itu. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya awal surah Al-Muddathir. Mawdi' pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujsa fahjur wali rabbika fasbir. Barakallahu bik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kumpa andir, bangkitlah engkau dan berikanlah peringatan. Wa thiyabaka fatahhir war rujsa fahjur. Masya Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk mengingatkan umat pada saat itu dari perbuatan syirik. Motif pertama, karena kita membahas di sini dan Syekh rahimahullah taala mengangkat kisah ini, barakallahu fikum, sebagai sesuatu yang merupakan pokok dakwah, yakni dakwah ila tauhid. Kita tengok syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan habibahullah. Al-mawdi' al-awwal qissatu nuzulil wahyi ay badi'ul wahyi 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mawdi', tempat pertama kisah nuzulil wahyi. Kita diturunkannya wahyu, ibadul wahyi ala rasul. Wahyu pertama untuk kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Baik. Kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Ini kalau ini badul wahyi secara umum, yakni qira' suratul alaq. Kelihatannya syarih di sini mengajak kita untuk kembali ke awal. Qabla al-bi'tsah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus oleh Allah menjadi seorang nabi, qabla al-bi'tsati mukhalifan lima alaihi al-musyrikun, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul, memang kondisi beliau tidak mengikuti kebiasaan orang-orang Arab melakukan penyembahan kepada berhala-berhala, patung-patung. La, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan itu. Hatta sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, lam ya'budil asnam. Rasulullah tidak pernah menyembah patung. Barakallahu fikum. tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menyembah kuburan, dan tidak menyembah apapun. Wa kana mukhalifan lima alaihi qaumuhu. Beliau sendiri menyelisihi apa yang dilakukan oleh kaumnya dari praktek kesyirikan. Barakallahu bikum. Fa kana yadhhabu ila ghari jabal Hira. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke gunung yang ada padanya gua Hira, wa huwa ghar fi a'lal jabali muwajahul lil Ka'bah. Beliau mendatangi gunung tersebut. Di atas gunung ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam gua, gua Hira, yang gua ini menghadap ke Ka'bah. Fakana yajlisu fihi al-ayyam wal ashhur ya'budullaha 'azza wa jalla. Beliau berada di tempat itu berhari-hari, bahkan berbulan. Ya'budullaha 'azza wa jalla, menyembah Allah 'azza wa jalla, wa ya'tazilu 'anil nas. Dan beliau meninggalkan orang-orang dengan apa yang mereka sembah. Ya'budullaha 'azza wa jalla 'ala dini Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Muhammad alaihi salatu wassalam menyembah Allah azza wa jalla sesuai dengan agamanya Ibrahim, alal hanifiyyati dini Ibrahim, di atas hanifiyah, kelurusan, kecondongan pada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Alaihi salatu wassalam, ja'ahu malakun wa huwa fil ghar. Suatu saat didatangi beliau alaihi salatu wassalam oleh malaikat Jibril dalam kondisi beliau berada di gua Hira. Faqalahu qra. Maka Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra. Bacalah." Qala ma ana biqari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Karena memang beliau alaihi salatu wassalam ummi, barakallahu bikum, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Adapun membaca dari hafalan, maka tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bisa dan mampu, sama seperti yang lainnya. Tapi membaca tulisan ini yang beliau tidak mampu. Ma'ana biqari. Li'annahu ma kana yaqra alaihi salatu wassalam. Beliau tidak pernah bisa membaca tulisan. Qala ta'ala wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhuttuhu bi yaminik idan lartabal mubtilun. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab, dan tidaklah pernah engkau bisa membaca sebelumnya dari kitab-kitab, barakallahu bikum, wa la takhuttuhu bi yaminik, dan engkau pun tidak pernah bisa sebelumnya menulis dengan tanganmu. Seandainya itu engkau bisa lakukan, bisa membaca dan bisa membaca, bisa menulis dan bisa membaca tulis, lartabal mubtilun, niscaya orang-orang akan meragukan Al-Quran ini. Itu diantara hikmahnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ummi, la yaktub wa la yakra'ul al-maktub atau al-kitabah. Itu hikmahnya. Sehingga tidak ada alasan orang-orang untuk mengatakan, ah itu tulisan dia sendiri, karangan dia sendiri. Barakallahu fikum. Kana ummiyan alaihi salatu wassalam la yaqra'u wa la yaktub. Beliau adalah seorang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Wal malaku yaqulu lahu iqra'. Sementara malaikat yang datang kepada beliau mengatakan, iqra, bacalah. Wa huwa yaqulu lastu biqari. Rasul senantiasa menjawab, lastu biqari, aku tidak bisa membaca. Yani la usinul qira'ah. Aku tidak mampu membaca. Apa yang aku harus baca? Thumma yadumhu dhammatan syadida. Atau syadida. Kemudian Jibril memeluk Rasulullah dengan pelukan yang sangat erat. Thumma yursiluhu wa yaqulahu iqra'. Kemudian Jibril melepaskan pelukannya dan mengatakan kepada Rasulullah, "Iqra, bacalah." Fa yaqulu ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Tsumma yadhummu dhammatan syadidah. Kemudian Jibril memeluknya untuk kedua kalinya. kemudian melepaskannya dan merintahkan untuk membaca ulang. Yaqulu ma ana bi qari', aku tidak bisa membaca ini, ma usil qira'ah. Tsumma fil nihayati qala lahu, kemudian berikutnya Jibril pun mengatakan, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan, menciptakan segala sesuatunya. Khalaqal insana min 'alaq, di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia dari 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Rabbmu yang mulia. Alladhi 'allama bil qalam, yang Allah mengajari manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajari manusia apa-apa yang belum pernah mereka ketahui. Fa hafidha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha awwalu ma nazala 'alaihi minal wahyi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafal langsung 5 ayat ini dari awal surah Al-Alaq dan ila awal surah atau awal ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sara bidzalika nabiyyan nabba'ahu Allahu bihi bi iqra. Dan dengan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, yakni dengan iqra. Tsumma dhahaba ila Khadijah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Ummul mukminin, kemudian berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah beliau menemui Khadijah ummul mukminin. Wa dzakara laha ma hasala lahu, dan Rasul menceritakan kepada istrinya yang tercinta apa yang terjadi dan apa yang beliau dapati di gua. Wa kana khaifan tar'adu fara'isuhu tar'udu fara'isuhu mimma ra'a min haulil mawqif. Wa kana khaifan, beliau dalam kondisi takut menggigil. Baik. Tar'udu fara'isuhu, yakni goyang bagian sininya. Fara'is di sini di antara, barakallahu fikum, antara pundak dengan dada. Barakallahu fikum. Biasa digoyang kalau orang merasa ketakutan. Khaifan tar'ud fara'isuhu mimma ra'a min haulil mawqif. Dari apa yang beliau lihat pada kondisi itu dan keadaan itu. Wa maji'il malak ilaihi fi hadzal makan, dan kedatangan malaikat di tempat itu. Wa qala laha laqad khashitu 'ala nafsi. Dan Rasul pun mengatakan, sungguh aku telah mengkhawatirkan diriku. Jadi keadaan yang tidak pernah beliau alami sebelumnya. Faqalat kalla wallahi la yukhzika Allahu abada. Maka sang istri pun mengatakan, "Ndak. Ndak. Wallahi demi Allah, Allah tidak akan membiarkanmu yukhzika. Ndak akan pernah merendahkanmu demi Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau selama-lamanya. Innaka latasilur rahim." Sungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menyambung rahim. Diungkit, diungkap semua kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya sang istri berhujjah bahwa dia tidak akan terjadi apa-apa dari keburukan yang dikhawatirkan. Waktu kridhaifa, engkau senantiasa menjamu tamu, memuliakan tamu, wa tahmilul kalla. Seandainya dan engkau senantiasa memikul beban orang-orang yang kesusahan. Wa tuksimul mu'dam atau al-mu'da al-ma'dum, engkau membiayai orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Istadallat bi sifatihi sallallahu alaihi wasallam at-thayyibah, sang istri berdalil dengan sifat-sifat Rasulullah yang mulia, ala annallaha la yuqil bihi ma yakhshahu, bahwa Allah SWT tidak akan menimpakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikhawatirkan oleh beliau. La yukhzikallahu abada. Engkau tidak akan ada apa-apa dari keburukan dan kejelekan, insyaallah. Lianna sifatihi sifati hamid, sifatun hamidah. Karena sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat terpuji, wa hadza min fiqhiha. Dan ini termasuk kecerdasan dan keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Sayyid Khadijah istimewa sangat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahiya awwalu man itma'anna ar-rasul sa'ib. Man itma'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa nasih. Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa nasarahu wa anasahu min hadhihi al-wahsha. Khadijah lah orang yang pertama yang memberikan ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan pertolongan, wa anasahu memberikan pendampingan min hadhil wahsya dari kesendirian ini. Wa hadha mawqifun adzimun minha. Dan ini adalah kedudukan dan sikap yang sangat agung dari Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Kondisi mungkin beliau terpuruk, mengkhawatirkan diri beliau, sehingga butuh ada orang-orang di sekelilingnya yang menyokongnya, menyemangatinya, barakallahu fikum, mendampinginya, menghiburnya, yakni Khadijah pada saat itu. Tsumma qala dathiruni. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dathiruni, selimuti aku, selimuti aku. Jadi ghattuni, tutupi aku dengan selimut, wa ghattatku. Dan Khadijah pun menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bainama huwa kadzalika ja'ahul malak. Dalam kondisi yang seperti itu datanglah malaikat, faqala lahu ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Fasara bidzalika rasula. Dengan diturunkannya surah Al-Mudaththir ini di awal surah, jadilah beliau sebagai seorang rasul. Li'annahu bihadha umira bitabligh. Karena dengan surah ini Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Wa fil awal lam yu'mar bitabligh. Sementara di surah Iqra beliau belum diperintahkan untuk menyampaikan. Baik. Qila lahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lam yu'mar bitabligh. Beliau hanya diperintahkan untuk membaca. Belum diperintahkan untuk menyampaikan. Suara nabi yang bidalika. Jadilah beliau nabi dengan itu. Ini surah Al-Alaq di 5 ayat pertama. Tsumma ja'atur risalah wa hiya annahu umira bitabligh, kemudian datanglah risalah. Beliau diperintahkan untuk menyampaikan, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. War rujza fahjur. Ar-rujz di sini kata beliau, yakni syarih ar-rujzu al-asnam. Di sini sisi pendalilan kita. Awal pertama diperintahkan untuk disampaikan adalah masalah ketauhidan. Semua berhala, semua patung, semua apapun yang disembah selain Allah diperintahkan untuk ditinggalkan. War rujza fahjur. Asyahid taib wa hajruha tarkuha wal imti'adu anha, meninggalkan sesembahan-sesembahan patung, berhala, kuburan, mata air, pohon, batu atau apapun itu, tinggalkan semuanya. Tarkuha wal imti'adu anha wa li rabbika fasbir, dan hendaknya engkau bersabar kepada Rabb. La budda minas sabr. Orang yang berdakwah harus bersabar. Li'annal muhimmata thaqila. Kenapa? Karena tugas ini sangatlah berat. Muhimmah, tugas sangatlah berat. Thaqilatun jidda wa tawilatun, dan panjang waktunya untuk kita tunaikan tugas ini. Tugas berat dan harus kita tunaikan dengan waktu tempo yang sangat lama, sampai meninggal dunia. Wa tahtaju ila sabrin, dan tentunya tugas yang berat ini, yang panjang ini, butuh kita bersabar. Hadza awwalu ma ba'atsallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ini awal pertama kali Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bin nahya ani syirki. Jadi dua syahid di sini adalah pertama kali yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesyirikan. Barakallahu fiik. Larangan dari berbuat syirik. Aw syai'in amarahu bi an yanha ani syirk. Atau Rasulullah diperintahkan untuk melarang orang-orang dari kesyirikan. Warujusa fahjur. Kum fa'andir andir'i ammada. Memperingatkan dari apa? Andirin nasa ani syirki wa ibadatil asnam. Andirhum anha. Peringatkan manusia dari kesyirikan. Peringatkan manusia dari menyembah patung berhala. Andirhum anha. Peringati mereka dari sesembahan-sesembahan itu. Awalu syai'in annahu umira bil indar. Jadi pertama kali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul adalah perintah untuk beri peringatan. Wa umira bihajril asnami wa tarkiha. Diperintahkan Rasul untuk menyampaikan kepada umat ini agar supaya mereka semuanya meninggalkan patung berhala. Barakallahu fik. Mimma yadul ala khuturati syirk. Ini menunjukkan tentang bahayanya kesyirikan. Barakallahu fik. Subhanallah. Fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya' katsira ya'rifuna annaha min adh-dhulm wal udwan mithlu az-zina. Fa idza fahimta, kalau engkau paham ini, annahum yaf'aluna asya' katsira, bahwa orang-orang Arab pada saat itu mereka melakukan perkara yang sangat banyak. Mereka berzina, mereka mencuri, mereka makan riba, mereka berbagai macam. Barakallahu fikum. Mereka tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dari mana kita tahu ini? Barakallahu fikum. Karena ketika mereka sepakat untuk membongkar Ka'bah dan membangunnya kembali. Barakallahu fikum. Membangunnya kembali. Mereka mempersyaratkan bahwa duit yang dimasukkan untuk membangun Ka'bah harus dari yang halal, bukan dari hasil perzinahan, bukan hasil curian, bukan hasil tipuan. Barakallahu fiik. Mereka tahu ada perkara-perkara yang mereka sebenarnya tidak boleh lakukan, tapi mereka melakukannya. Barakallahu fiik. Tapi kenapa ini yang pertama kali yang diingatkan? Tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faida fahinta annahum yaf'aluna asya'a katsira ya'rifuna annaha min adh-dhulmi wal udwani mithla az-zina. Mereka tahu. Tapi yang diperingatkan pertama kali untuk ditinggalkan adalah kesyirikan. Barakallahu fiik. Haulai ahlul jahiliyah kanu yumarisuna al-qaba'ih az-zina war-riba wal-kaba'ir. Barakallahu fiik. Orang-orang jahiliyah yumarisuna al-qaba'ih, melakukan perkara-perkara yang jelek. Zina, riba, dosa-dosa besar yang lain. Barakallahu fiik. Tapi ini yang pertama kali diingatkan untuk dijauhi. Karena tidak ada manfaatnya mereka menjauhi yang lainnya kalau ini yang tidak dijauhi. Jadi barakallahu fiik. Ini yang menjadi dasar, yang menjadi pondasi. Barakallahu fiik. Kita jumpa lagi sampai sini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.